warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Sudah sampai seri ke 100 sekian. Ya, yang mau wisuda sendiri aja. Ya, yang mau nanti kesini bawa toga ya boleh, nanti difoto. Mungkin ada yang tadi pagi wisuda atau besok wisuda. Sejak, kalau dihitung tahun ini mulainya 2013, 13, 14, 15, 16. Ya, tahun depan lah wisudanya. Semester 8. Oke, dah yang penting enggak usah mikir ke sana-sana. Manfaatnya ngaji selalu saya bilang yang paling utama adalah di samping teman-teman paham, dapat ilmu baru, ilmunya tambah seperti teorinya Socrates, ilmunya tambah, otomatis orangnya jadi lebih baik, dan orang baik melakukan kebajikan, dan kebajikan membawa pada kebahagiaan. Semoga bisa begitu, karena banyak orang yang ilmunya tambah, kebaikannya tidak tambah. Oke, malam ini kita ada di terminal terakhir untuk sesi filsafat kebebasan. Mungkin kapan-kapan ada sesi kebebasan season 2, tapi pasti bukan bulan depan, biar enggak bosan. Bebas terus kan enggak enak. Karena orang bebas itu harus mikir sendiri. Yang paling enak itu kan dipikirkan orang lain. Daripada kalian mikir orang, kan mending dipikirkan orang. Kalau dipikirkan orang berarti laris. Kalau cuma mikir kan tidak mesti kebales. Oke, malam ini kebebasan terakhir. Mungkin bulan depan kita mulai season baru. Saya masih belum ada bayangan. Cuma sementara saya punya ide, setelah kebebasan saya harus ngomong keadilan. Jadi tidak tahu, mungkin ada beberapa tokoh. Tapi yang jelas minggu depan kalau memang jadi keadilan, saya harus mengantarkan dulu. Jadi pengantarnya minggu depan. Terus beberapa tokoh mungkin bisa masuk John Rawls, mungkin bisa masuk yang kuno, bisa Aristoteles, bisa dari teologi masuk lagi. Kalau bosan teologi Islam, kita bisa masukkan teologi yang lain. Misalnya di Kristen ada Reinhold Niebuhr yang punya teori keadilan yang bagus juga. Atau yang orang-orang baru seperti Robert Nozick, dia juga punya teori keadilan yang lumayan. Tapi dilihat moodnya saja ya, saya moodnya kemana nanti minggu depan dan bulan depan. Oke, bismillah. Malam ini kita konsentrasi ke beliau, Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Gelarnya banyak. Awas keliru sama Ibnu Arabi yang satunya. Kalau yang ini namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi At-Ta'i Al-Haytami. Sufi besar. Ada lagi sama-sama Ibnu Arabi namanya adalah Abu Bakar Muhammad bin Arabi. Ini ahli fikih Qadi dari Sevilla, Spanyol. Sama, lebih tua Abu Bakar sedikit, karena nanti Ibnu Arabi ini diantara guru-gurunya itu sepupunya Abu Bakar bin Muhammad Ibnu Arabi. Jadi dua orang yang sama. Hati-hati keliru kalau googling, kalau enggak ngerti dianggapnya foto-foto Ibnu Arabi. Yang satu fikihnya kuat, yang satu dikenal sebagai sufi besar. Lakobnya banyak, ada Muhyiddin, ada Syaikhul Akbar, ada Qutbul Arifin, kutubnya para arif. Ada juga Khotamul Aulia. Selengkapnya Khotamul Aulia Al-Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU. Ya. Jadi ini semacam apa? Menyaingi orang Arab. Ini kan ada persaingan antara Arab asli dan Arab yang tidak asli zaman-zaman dulu, zaman-zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Orang Arab kadang-kadang agak merasa tinggi, merasa besar, karena dari mereka lah muncul Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, maka tradisi-tradisi di luar itu, khususnya beberapa sufi dari tradisi Persia yang sejak dulu memang saingan sama Arab, sampai hari ini itu mereka tidak mau kalah. Jadi mereka juga punya Khatamul Aulia Al-Muhammadiyah. Dan yang bisa berhubungan langsung sama Allah itu tidak cuma Nabi, para wali juga bisa lewat pengetahuan ilham. Itu kalau membacanya secara politik bisa ada hubungannya sama ego wilayah Persia sama Arab. Tapi kita enggak usah bahas di situ. Kapan-kapan aja ngomong yang gitu-gitu. Malam ini kita ngomong satu teorinya tentang kebebasan, al-hurriyah, yang maknanya kebalikannya 180 derajat dari teori-teori kemarin, termasuk dari teori-teorinya Abu Hasan Al-As'ari. Karena Abu Hasan Al-As'ari minggu lalu baunya sangat kuat di teks nas bayan. Kalau yang sebelumnya Mil dan kawan-kawan itu bau burhannya kuat, malam ini kita ketemu bau irfan. Gimana kebebasan dalam tradisi sufisme? Kalau saya tidak salah, dulu saya tidak tahu ya, tahun berapa, 2013 atau 2014, ada juga ketika ngomong filsafat Islam, tradisi Persian, ada sudah kita bahas tema Ibnu Arabi. Mungkin saya enggak ngulang-ngulang lagi yang pikiran-pikirannya Ibnu Arabi secara general. Malam ini kita spesifik ke teorinya Ibnu Arabi tentang kebebasan. Oke, bismillah ya. Semoga nyampe. Kalau dalam dunia tasawuf, nanti apa yang bisa kalian ambil, bisa kalian pahami dari teorinya Ibnu Arabi itu bukan dari kalian. Ya memang maunya Allah kalian pahamnya cuma segitu. Nanti ini ada yang nangkep 10%, 30%, 50%, atau 120%. Berarti itu maunya Allah di situ. Atau enggak paham belas, memang belum waktunya berarti. Ya. Kajian tasawuf kan ada logika semacam itu. Jadi gak usah gelisah kalau nanti gak paham. Biasa aja, berarti memang makomnya belum nyampe. Oke, bismillah. Ibnu Arabi lahir tahun 1165 Masehi. Nanti meninggalnya 1240. 1165 itu enggak tahu ya, di Indonesia ada apa. Indonesia tahun itu, kalau Jawa tahun-tahun itu 1222 itu Ken Arok bikin Singosari. Jadi Indonesia masih tawuran, Timur Tengah sudah nyufi. Ya, ya kan? 1222 ya. Dan Majapahit kan berdirinya 1293, karena Singosari kan enggak lama, sekitar 70-an tahun. Sekitar ya 1222 1293 ya, 71-an tahun. Ken Arok itu 5 tahun jadi raja, anaknya Nusopati itu agak lama 21 tahun. Toh Jayo itu 3 bulan apa 4 bulan. Terus tewas. Ronggowuni, Kertanegara, terus terakhir Kertanegara yang paling besar yang bisa mengalahkan Genghis Khan pada zamannya, utusannya. Dan nanti orang-orang Cina yang ganas ditakuti di mana-mana cuma diabusi sama Raden Wijaya dan kalah. Itu Jawa. Zaman itu Ibnu Arabi sudah malang melintang jadi sufi besar. Oke, lahir 1165, nanti sudah tertarik bidang-bidang kerohanian sejak kecil. Karena memang sudah diramalkan, konon waktu masih dalam kandungan ibunya, ada seorang sufi perempuan namanya Fatimah, tinggalnya di Cordoba. Dia bilang pada ibunya Ibnu Arabi, "Bu, putra sampean ini sebenarnya ayahmu, ayah dalam tanda petik, karena nanti dia akan jadi gurunya banyak orang." Jadi sudah diramal sejak dalam kandungan. Kalau dunia sufi kan sudah ngerti alam-alam rahasia. Dan ternyata terbukti memang sejak kecil Ibnu Arabi memang minatnya pada dunia sufistik. Dulu di sesi Ibnu Arabi yang lama saya ceritakan, jadi umur 16 tahun Ibnu Arabi itu sudah khalwat, sudah uzlah. Konon ceritanya satu ketika dia ikut pesta-pesta, makan-makan kayak biasanya ABG kalau ulang tahun kan sukanya gitu. Pesta-pesta, makan-makan. Terus di pesta itu dia mau minum. Ya, ini ya bukan teh yang diminum. Ya, dia mau minum khamr, bir. Bir bahasa Jawa ya, bukan bahasa Arab. Karena bir bahasa Arab itu baik. Dia mau minum bir, tiba-tiba ada suara yang nyampe ke telinganya. Bilangnya suara itu, "Muhammad, apa untuk ini engkau diciptakan?" Namanya kan Muhammad bin Ali. Sampai 3 kali. Tiap kali dia mau minum ada suara, "Hei Muhammad, apa untuk ini engkau diciptakan?" Setelah itu dia keluar dari pesta. Ceritanya saat itu dia langsung melakukan khulwat detik itu juga selama 4 hari. Itu Ibnu Arabi. Jadi bisa diambil teladannya ya, kalau mau macam-macam sama nih. Ini apa untuk ini aku diciptakan ngono. Yang kalau enggak ada getarannya memang belum makomnya. Ya, itu memang beda level, enggak apa-apa. Jadi setelah itu Ibnu Arabi ini menjelajahi banyak sekali wilayah, Mekah, Baghdad, dan sampai terakhir dia nanti tinggal di Damaskus. Hampir semua guru besar sufi dia datangi. Ibnu Arabi tidak meninggalkan torekot khusus, tapi dia adalah kumpulan semua torekot zaman itu. Itu Muhyiddin Ibnu Arabi. Di antara yang terkenal misalnya, kalau di buku-buku disebut misalnya Abul Abbas Al-Uryabi. Abul Abbas Al-Uryabi ini sufi, guru pertama sufinya Ibnu Arabi yang jarang dikenal orang. Jadi guru sufi ini satu ketika datang ke Sevilla. dan Ibnu Arabi tahu, dan segera dia nyantrik pada Al-Uriyabi. Nanti kalau teman-teman baca bukunya, banyak ceritanya Ibnu Arabi sendiri tentang gurunya ini. Kurang di buku-buku Tarekat Sufi dia jarang disebut. Tapi Ibnu Arabi mengenalnya sebagai seorang tokoh Sufi besar yang disembunyikan oleh Allah. Cerita-ceritanya banyak tentang ini. Yang di Ibnu Arabi misalnya dia menyebut Syekh Al-Uriyabi ini kalau wiritan itu tidak pernah panjang. Dia tidak pernah wirid neko-neko. Yang dia wiridkan hanya Allah saja. Jadi setiap detik yang muncul dari mulutnya, detak jantungnya, bunyinya hanya Allah. Tidak berani panjang-panjang. Ketika ditanya oleh Ibnu Arabi, Syekh kok sampean wiritannya cuma Allah? Mbok, yang agak keren dikit itu loh. Yang panjang-panjang pakai kalimat-kalimat bersair yang ya paling tidak la ilaha illallah lah, kan lebih mantap. Katanya Syekh Al-Uriyabi, saya takut karena umur itu tidak mesti. Jangan-jangan la ilaha illallah cuma bilang la ilaha terus wassalam. Jadi khawatir putus tengah jalan, sudahlah Allah aja. Dan sufi itu kan nanti dikenal orang yang sudah melekat sama Allah, detak jantungnya, langkah kaki tangannya, semuanya bunyinya Allah. Itu Syekh Al-Uriyabi. Ada cerita lagi, satu ketika ada orang tua yang ngajak anaknya hafal Quran. Anaknya ini hafal Quran. Sini mungkin ada yang hafal Quran ya. Kalau enggak juz 30 ya, 30 juz atau Al-Qurannya kan mesti hafal. Hafal Quran, hafal Pak, Al-Quran hafal. Cuma isinya enggak. Nah ini ada orang tua yang bawa anaknya yang hafal Quran. Cara dia memperkenalkan Al-Uriyabi ini orangnya kalem, tenang. Tapi ketika diperkenalkan semacam itu, tiba-tiba dia marah. Kalau dalam sufi ini akhwal, hal. Hal itu kan kayak kudratullah, tiba-tiba dikasih. Orang yang senyum tiba-tiba bisa jadi marah, karena akhwalnya diubah oleh Allah. Jadi orang tua ini memperkenalkan anaknya, Syekh ini putra saya, masih ABG tapi hafal Quran. Dia termasuk orang yang oleh Allah dijadikan termasuk yang menjaga Al-Quran. Syekh Al-Uriyabi marah. Katanya Syekh Al-Uriyabi, yang sementara tidak mungkin menjaga yang abadi. Kebalik, Al-Quran yang menjaga anakmu, bukan kamu yang jaga Al-Quran. Jadi yang bikin kamu dapat beasiswa itu Al-Quran, bukan apalanmu. Awas kewalik. Ya, adakah yang minta beasiswa gara-gara tahfidz? Yang tak khawatir nanti banyak siswa-siswa berlomba-lomba apalan Quran untuk dapat beasiswa. Semoga tidak itu niatnya. Ibnu Arabi ini sama Syekh Al-Uriyabi agak lama, dan dia termasuk murid kesayangannya, meskipun kadang-kadang juga debat. Tapi satu ketika ada cerita yang melibatkan Nabi Khidir. Jadi satu ketika Syekh Al-Uriyabi ini mimpi. Mimpi ditemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita tentang seseorang. Orang ini loh bagus, disukai oleh Allah. Paginya Syekh Al-Uriyabi cerita pada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, tadi malam aku cerita ketemu Nabi Muhammad. Tadi malam aku mimpi, katanya Nabi Muhammad, orang ini loh bagus, Allah suka padanya. Ibnu Arabi itu ngerti kayak apa orang ini. Dia karena masih sepupunya, orang ini agak nakal, agak pokoknya tidak beres. Dan aslinya tidak setuju Ibnu Arabi, tapi dia diam aja, tapi terus pergi. Di tengah jalan Ibnu Arabi ditemui ada orang tua, kelihatan alim, terus bilang pada Ibnu Arabi, Ibnu Arabi, kamu harus terima dong apa yang dikatakan oleh gurumu. Gurumu masa bohong, dia wali besar. Terus Ibnu Arabi sadar, oh iya ya. Terus dia balik lagi ke gurunya, mohon maaf guru, saya sekarang percaya yang dikatakan oleh guru. Terus Al-Uryabi bilang, Ibnu Arabi, masa setiap kali saya ngomong terus kamu tidak percaya? Nabi itu harus turun tangan. Kasihan dia kalau kamu ngeyel terus, setiap kali kamu ngeyel Nabi Khidir datang. Ternyata yang tadi ketemu Nabi Khidir. Dan dalam ceritanya Ibnu Arabi ini 3 kali ditemui Nabi Khidir. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Sevilla, dan yang ketiga di Mosul. Dan yang pertama di darat, yang kedua di laut, dan yang ketiga di udara. Di udara itu melihat Nabi Khidir di atas dan dikasih khirqah. Khirqah itu kalau dalam sufi semacam cenderamata, biasanya sobekan jubah, sobekan baju, untuk menandakan bahwa kamu sekarang sanatnya sudah nyambung padaku, sudah jadi muridku. Itu Ibnu Arabi. Banyak sih ceritanya, kapan-kapan dongengnya ya gak jadi ngomong tentang kebebasan. Oke, bismillah ya, nanti next time kalau ada waktu nganggur kita isinya khusus dongeng. Biar, oke, kita mulai. Bismillah. Kebebasan dalam tasawuf. Ini kebalikannya teori kemarin. Kalau teori kemarin-kemarin mulai pertemuan pertama, yang namanya bebas itu gimana caranya keinginanmu bisa terlampiaskan secara penuh, tidak ada yang menghalangi. Tapi dalam dunia sufi justru bebas itu bebas dari semua keinginanmu. Kebalikannya. Jadi katanya para sufi, untuk kamu bebas, simple, gak usah pengen apa-apa. Selesai sudah. Ya kan? Kemarin kan kamu pening, wah saya pengen ini gak bisa, ada yang menghalangi. Pengen itu gak bisa, ada yang menghalangi. Ada yang halangan politik lah, halangan fisik lah, halangan macam-macam. Kalau kamu gak pengen apa-apa, selesai. Bebas. Dan tahapan kamu bebas dari dirimu sendiri itu tahapan untuk kamu menuju Allah. Jadi selama kamu sibuk dengan dirimu sendiri, ya kamu tidak akan ketemu Allah. Bahkan Allah nanti bisa-bisa kamu jadikan alat untuk kepentingan egoistikmu. Itu yang dinasihatkan oleh para sufi. Jadi bebaskan dirimu yang pertama-tama dari dirimu sendiri. Karena biasanya yang bikin kacau itu dirimu sendiri. Barang beres, barang lurus itu kamu bikin ruwet sendiri. Kamu sendiri yang bikin. Coba kamu gak pengen macam-macam, aman sudah. Kenapa kamu galau? Gak dapat-dapat pacar pak. Caranya simple, gak usah pengen pacar, selesai. Bebas sudah kan kamu. Belum. Kenapa kamu kalau nilai saya jelek pak? Itu karena kamu kemarin targetmu nilai. Maka begitu nilaimu jelek kamu galau. Kadang-kadang nyari cara macam-macam biar nilaimu naik. Maka bebaskan dulu dirimu dari egomu. Bebas. Kenapa? Karena ego ini nanti yang pertama-tama menghalangi kesempurnaanmu sebagai manusia yang sejati. Jadi dalam dunia tasawuf, bebas itu freedom from, bukan freedom for. Freedom for itu gampang, yang susah itu freedom for, freedom from. Freedom from yang pertama-tama dari dirimu sendiri, dan selanjutnya dari segala sesuatu, kecuali dari satu hal. Jangan kamu bercita-cita untuk bebas, yaitu dari Allah. Jangan pernah bercita-cita bebas dari Allah. Jangan pernah rumit apapun situasinya. Kan kadang-kadang mungkin kita sholat lagi capek, coba kemarin enggak. Nah kan sering gitu, sudah puasa, coba kemarin enggak Islam, enggak ada puasa-puasanan, enggak ada sholat-sholatan, kan kadang-kadang gitu. Tapi jangan bercita-cita bebas dari Allah. Kenapa? Begitu kamu bercita-cita bebas dari Allah, kamu keluar jalur, keluar dari hitohmu sebagai manusia. Nanti kita lihat argumen-argumennya, kenapa bisa begitu. Bebas ini kalau di sufi termasuk makom. Yang jelas ngomong ini Imam Qusairi, Risalah Al-Qusairiyah. Jadi apa sih bebas itu, katanya Imam Qusairi, ketika seorang hamba tidak lagi berada di lingkaran perbudakan segala makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang kamu izinkan nyetir hidupmu kecuali Allah. Berarti kamu bebas. Tidak ada idola-idola selain Allah. Tidak ada target-target selain Allah. Tidak ada cita-cita apapun selain Allah. Apapun yang kamu lakukan adalah selangkah lebih dekat untuk menuju Allah. Itu berarti kamu bebas. Ngaji ini termasuk ngaji yang bebas. Kalau kamu tidak punya target apa-apa selain dengan ngaji ini, semoga kamu selangkah lebih dekat dengan Allah. Kalau tidak, ngajimu tidak bebas. Saya ingin ngaji pak, biar besok bisa bikin tulisan, tidak bebas. Saya ingin ngaji pak, biar bisa niru nanti kalau menjelaskan tentang Ibnu Arofi, tidak bebas. Yang menghalangi apa? Targetmu tadi. Jadi seandainya toh dengan ngaji kamu pingin pinter nulis, pinter mengajar, pinter apa, boleh. Tapi niatkan pinter nulis ini untuk biar kamu lebih dekat lagi sama Allah. Niatkan pinter ngajarmu besok biar kamu bisa lebih dekat selangkah sama Allah. Itu berarti kamu bebas. Tapi kalau target finalnya hanya itu, ya selesai. Saya ingin ngaji pak, biar lumayan daripada nganggur di kos-kosan untuk teh misalnya. Ya cuma itu dapatnya, gak ada yang lain. Jadi targetnya harus Allah. Oke, kita lihat nanti, masih panjang ini ya. Nah, kebebasan itu makom. Jadi bebas berarti freedom from. Freedom from itu apa? Taharrur, membebaskan diri. Bebaskan dirimu dari semua kungkungan kecuali Allah. Apalagi hawa nafsu. Itu ada kata-katanya Junaid. Al-huriyatu akhiru maqam lil arif. Seorang yang arif, arif itu dia mencapai puncak pengetahuan yang dalam sufi namanya ma'rifat. Yang puncak pengetahuan ini tidak bisa dipelajari, dia harus dialami. Kalian bisa punya puluhan buku tasawuf, kalau cuma dibaca dan dipahami, kalian tidak akan nyampe makom yang namanya ma'rifat. Dia harus dijalani. Gak baca buku gak apa-apa, asal dijalankan. Baik itu tasawuf yang filosofis, tasawuf yang nazori, maupun tasawuf yang amali, yang akhlak. Gak ada gunanya kalian ngaji kitab akhlak puluhan jilid kalau akhlaknya jelek. Karena akhlak itu bukan ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk dijalankan. Sama kayak tasawuf, kayak bahasa Jawa, ilmu itu kelakone kanti laku, harus ada lakunya. Berteori ndakik-ndakik tentang pacaran misalnya, kalau enggak pacaran enggak ada gunanya. Buat apa? Berteori tinggi-tinggi tentang kebaikan hati, kalau hatimu enggak baik ya enggak ada gunanya. Tiap hari ceramah anti korupsi, kalau dikit-dikit kamu sebenarnya korupsi ya, tidak ada gunanya teorinya. Nah itu puncaknya, puncaknya orang arif yang itu makrifat, itu adalah al-hurriyah. Ketika dia bebas dari semua keterikatan, semua perbudakan, semua situasi yang sifatnya di luar Allah. Makanya rumusnya Islam itu kan khalik sama makhluk. Jadi dunia ini hanya ada dua variabel, khalik sama makhluk. Di luar khalik semua levelnya adalah makhluk. Karena levelnya sama maka tidak hierarkis. Tidak boleh ada tinggi rendah. Semua levelnya sama. Yang di atas kita hanya Allah. Nah puncaknya itu al-Hurriyah. Katanya Junaid al-Baghdadi. Junaid ini tokoh sufi yang kalau di Sunni dianggap tokoh pakem. Sunni itu kan teologinya ambil Asy'ari, Maturidi, fikihnya Syafi'i, mazhab 4, dan tasawufnya antara lain Junaid. Ada yang namanya Junaid di sini. Di Indonesia enggak dianggap keren kan nama Junaid itu. Tapi aslinya nama bagus itu, nama sufi besar. Junaid al-Baghdadi. Satu ketika ada orang alim yang datang ke Junaid. Junaid, saya itu tiap hari puasa, sholat malam, tahajud, ustoplah, ngalah-ngalahi sufi-sufi itu. Tapi kok kalah populer sama sampean? Iya. Tapi kok Allah ndak ngasih aku keramat-keramat apa, kayak dikit-dikit apalah, rodo ampuh sidik apa, kok ndak dikasih itu ya. Oke. Terus Junaid bilang gini aja, kalau sampean ingin kayak saya, sekarang gini, buanglah semua bajumu, jubahmu, serbanmu itu buangin sekarang, pakailah baju paling jelek, terus bawa kacang, dikalungkan, datanglah ke pasar, suruh orang-orang mukuli kamu satu-satu, siapa yang mau mukul dikasih kacang. Orang itu langsung bilang, Subhanallah, astaghfirullah. Kok gitu? Jawabannya Junaid, Subhanallah, astaghfirullahmu itu, Subhanallah, astaghfirullah itu, kalau diucapkan orang kafir, dia jadi muslim. Tapi banyak Subhanallah, astaghfirullah, Allahu Akbar yang diucapkan orang Islam, karena mengucapkan itu dia jadi kafir. Kenapa? Karena Subhanallah, astaghfirullahmu itu simbol kamu merasa besar, kamu merasa benar, simbol bahwa kamu merasa paling top, dan itu sombong. Sombong itu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Sombong itu indikasi kemusyrikan. Jadi jangan salah, meskipun tiap hari kamu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, atau pawai sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, jangan salah katanya Junaid. Allahu Akbar itu kalau diucapkan orang kafir dia bisa jadi muslim. Tapi ada kalanya diucapkan seorang muslim malah kafir gara-gara Allahu Akbar itu. Itu kritiknya Junaid. Maksudnya apa? Allahu Akbarmu membawa indikasi kesombongan. Sombong itu kan berarti kamu merasa besar, merasa bisa, tidak sadar bahwa kebesaran, kebisaanmu, dan kebenaranmu itu dari Allah, bukan darimu sendiri. Kamu tidak punya daya apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Nah ini yang orang sering salah paham. Orang boleh pinter, tapi jangan merasa pinter. Setiap orang yakin dirinya benar. Tapi jangan nganggap kamu satu-satunya yang benar, karena kamu bisa juga keliru. Nah, itu rumusnya, itu contoh dari Junaid. Dan puncaknya itu semua al-hurriyah, bebas. Kenapa ada orang yang seperti dicontoh tadi? Karena orang-orang semacam ini biasanya enggak bebas. Ternyata dia sholat malam, dia tahajud, dia puasa siangnya, tidak karena Allah satu-satunya. Dia ingin terkenal, ingin dapat karomah dikit-dikit, ingin dapat melakukan sesuatu yang luar biasa kayak para wali kan gitu. Kalian kan biasanya seneng gitu kan, pengin cita-cita jadi wali, terus bisa membaca hatinya orang, terus bisa kan gitu cita-citamu biasanya kan. Seneng kalau membaca keramat-keramat gitu, wah dahsyatnya luar biasa kan gitu biasanya. Oke, ya kalau cita-citamu ke situ berarti belum hurriyah. Kamu belum bebas. Enggak mungkin jadi wali dengan itu. Gusti Allah yang ngerti. Meskipun Gusti Allah sangat sayang padamu, meskipun kayak gitu jangan khawatir. Enggak usah minder, tinggal diluruskan dikit niatnya. Enggak usah terus enggak jadi sholat malam, enggak jadi puasa. Tetap aja niatnya diluruskan dikit. Oke. Jadi kebebasan itu makom. Meskipun nanti di Ibnu Arabi ada juga hal ahwal kebebasan, ahwal hurriyah. Katanya Ibnu Arabi, sekarang kita mulai di Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi sebelum merumuskan kebahagiaan harus kita pahami pikiran-pikiran asumsinya, dasarnya. Dari sinilah nanti dia merumuskan kebebasan. Yang pertama, kategori manusia. Jadi Ibnu Arabi bikin kategori manusia itu ada dua jenis. Ada insan kamil, ada insan hayawan. Insan kamil itu manusia sempurna, insan hayawan itu manusia binatang. Insan hayawan itu manusia yang berfungsi hanya pendorong-pendorong kebinatangannya. Akalnya enggak jalan, hati intuisinya macet. Akal hanya dipakai untuk, kayak minggu-minggu kemarin, menjustifikasi nafsunya. Hasratnya dulu, nafsunya dulu, baru akal dukung, baru dicarikan dalil Al-Quran. Nah, itu namanya insan hayawan. Jadi pacaran itu boleh kok Pak, karena kan sebelum nikah harus pacaran dulu. Logikanya kalau gak kenal dulu kan kita gak bisa hidup bersama. Itu dalil aklinya Pak. Naklinya juga ada Pak. Waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi itu kan pacarannya duluan, argumennya belakangan. Jadi dalilnya untuk menjustifikasi hasratmu, ambisimu, nafsunya, itu namanya insan hayawan. Meskipun pakai Quran, meskipun pakai dalil. Jangan terlalu wow, jangan terlalu terpesona dengan orang yang pakai dalil. Coba kamu cek, dalil itu ada di depan apa ada di belakang? Kebanyakan ada di belakang. Punya pandangan dulu, punya pendapat dulu, punya aliran dulu, baru dicarikan dalilnya. Kan orang selalu tanya, pikiranmu gitu dalilnya apa? Kebalik harusnya, dalilnya gini, harusnya kita mikirnya gimana, kan gitu. Tapi yang selalu pendapat dulu baru dalilnya. Nah itu kalau bagi Ibnu Arabi masih belum, statusnya masih insan hayawan, yang nyetir masih hawa nafsu, belum masuk ke insan yang kamil. Nanti dulu saya ngomong banyak sekali waktu sesi awal Ibnu Arabi itu tentang insan kamil. Yang kedua ada kategori Abdurrab sama Abdunnazar. Jadi Abdurrab itu yang nyetir adalah kalbunya yang bersih. Kalau Abdunnazar itu yang nyetir adalah nafsunya. Nah, kita bisa cek diri kita ini Abdurrab apa Abdunnazar. Untuk bisa Abdurrab, batin kita harus suci. Kalau dalam dunia tasawuf ada takholi. Setelah takholi itu dibersihkan dari yang jelek-jelek. Untuk bisa membersihkan, kita kan harus tahu yang jelek itu apa dan di mana. Untuk tahu ini, kita butuh kemampuan namanya muhasabah. Untuk bisa muhasabah, kita harus punya kemampuan mikir yang benar. Di situ filsafat berguna. Jadi muhasabahlah, refleksilah tentang dirimu, temukan mana yang jelek-jelek, terus bersihkan. Itu namanya taholi. Setelah itu isilah dengan yang baik-baik. Ini namanya tahalli. Kalau kamu sudah mengisi dengan yang baik-baik, pada puncaknya nanti kamu akan mengalami tajalli. Tajalli itu anugerah Allah ketika terbuka semua rahasia hidup. Itu tajalli. Di sufi namanya ma'rifat. Oh, ternyata hidup itu cuma kayak gini aja toh. Ah, ternyata intinya orang itu hanya ini saja. Itu namanya tajalli. Ini gak bisa diteorikan. Kamu gak bisa hanya baca buku sufi untuk ngerti Allah itu gimana, hidup ini gimana, gak bisa. Kalau tajalli itu pemahaman langsung dari Allah. Kalau bahasa psikologi namanya kesadaran. Ada kesadaran ilahiyah namanya tajalli. Tidak, kesadaran itu levelnya beda sama sekedar pengetahuan. Kamu tahu kalau bohong itu jelek, tapi sering tidak sadar sehingga terus kamu bohong. Kadang-kadang kalau terpaksa. Nah, itu namanya belum sadar. Kamu sadar loh kalau sholat malam itu baik. Tapi kan saya enggak tahu masih ada enggak di sini yang rajin sholat malam. Tahu tapi kesadarannya belum muncul. Kenapa sih kok sufi itu mau-maunya ada yang semalam sholat ratusan rokaat, puasa enggak berhenti-berhenti, uzlah enggak selesai-selesai, kok betah? Karena dasarnya adalah kesadaran, tidak sekedar pengetahuan. Kenapa kadang-kadang kalian sok-sok tobat, pingin ibadah terus, pingin sholat malam, pingin puasa, kadang-kadang malesnya luar biasa. Karena basisnya belum kesadaran, belum tajalli. Basisnya baru pengetahuan. Itu bedanya. Indonesia ini kalau sekedar pengetahuan itu, teori negara bagus sudah ada sejak zaman Bung Karno dan kawan-kawan. Tapi kesadaran, baik kesadaran pemimpinnya maupun kesadaran yang dipimpinnya yang belum ada. Itu yang bikin kita susah jalan. Nah, kalau bisa taholi, tahalli, tajalli, kita bisa jadi Abdurrob, hamba dari Tuhannya. Yang kedua, kalau tidak begitu, biasanya kita cuma Abdunnazir, hamba dari akalnya. Males sholat misalnya, Pak biasa aja, Pak Allah aja gak ribut kok. Kenapa sih orang ribut kita malas sholat? Nah, itu Abdunnazir. Kamu cari alasan. Allah itu tidak butuh sholat kita kok, Pak. Allah itu maha kaya. Ngapain sih dia butuh sholat kita? Itu Abdunnazir. Apa-apa dilakukan dulu, dalilnya belakangan. Itu yang sering terjadi. Kebanyakan kita Abdunnazir. Jadi apa dulu dicarikan alasannya. Melakukan apa dulu dicarikan dasarnya. Itu namanya Abdunnazir. Jadi seolah-olah kamu sendiri yang nyetir hidupmu. Nah, ini namanya bukan abdun. Karena abdun itu cirinya adalah pasrah pada majikannya. Makanya nama agamanya itu Islam, berserah diri. Kuncinya ada di situ. Selama kamu masih merasa jadi dalang, ya kamu tidak akan bisa jadi abdun yang sejati. Kamu abdun dari hawa nafsumu sendiri, dari akalmu sendiri. Itu asumsi pertama. Jadi menurut Ibnu Arabi, manusia itu ada insan kamil, ada insan khayawan. Perilakunya ada yang melambangkan hamba Tuhan, Abdurrab, ada yang melambangkan hamba akal, Abdun Nazor. Oke, itu kategori manusia. Insan kamil itu apa sih? Insan kamil itu kalau di Ibnu Arabi, kemarin mungkin saya jelaskan ya, dalam diri manusia itu ada dua dimensi. Ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Dimensi kemanusiaan itu ya dimensi fisik. Kalau yang bagian dalam ya bagian saraf, jantung, bagian otot dan macam-macam, itu kan dimensi manusiawi. Termasuk hasrat, nafsu, keinginan dan macam-macam. Ada dimensi ketuhanan, dimensi manusia namanya nasub, dimensi ketuhanan namanya lahut. Jadi jangan salah, wa khuliqa Adam ala surati Adam, itu diciptakan sesuai gambarnya Allah. Bukan berarti Allah itu kayak kita ini loh ya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada rambutnya, enggak. Maksudnya ala surati, gambarnya itu gambar rohaninya, gambar spiritualitasnya, gambar mentalnya manusia. Itu citranya kayak Allah. Citra kayak Allah itu contoh paling simpel. Allah itu penyayang. Manusia punya potensi menyayangi. Allah itu penyabar. Manusia punya potensi untuk sabar. Allah itu maha teliti. Manusia ada juga potensi gambar corak untuk teliti. Jadi sifat-sifat Allah di kita ada, karena kita diciptakan oleh Allah sesuai citranya. Itu yang dimaksud wa khalaqa Adam ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Jadi kamu itu diciptakan oleh citra, itu kan kayak coraknya. Corakmu itu corak Allah, hanya saja wadahnya wadah tanah yang namanya Adam. Banyak orang yang lebih sibuk dengan wadahnya dan meninggalkan isinya. Insan kamil itu orang yang bisa mengatasi wadah kemanusiaannya dan lebih fokus pada lahutnya, ketuhanannya. Caranya gimana? Takhallaq bi akhlaqillah. Itu yang dalam sufi, berakhlak sesuai akhlaknya Allah. Kalau Allah pemaaf ya, saya pemaaf. Kalau Allah penyabar, saya tak sabar. Kalau Allah maha sayang pada apapun, saya juga tak menebarkan kasih sayang. Kalau saya itu namanya takhallaq bi akhlaqillah. Jadi bukan berarti buang nasut, tapi nasut biar jalan sesuai kebutuhannya, pasnya, hidupnya, fokusnya ke lahut, fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Allah. Jadi hidup itu prosesnya, hidup ini kan kalau di sufi rumusannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalinya harus ke Allah. Maka langkahmu, perjalanan hidupmu, muternya harus kembali ke Allah. Awas jangan keliru. Caranya ya tadi, untuk bisa kembali ke Allah, nasutnya harus minggir. Karena nasutmu itu nanti hilang. Jangan sampai nasut yang mumkinul wujud, bisa ada bisa enggak, menghalangi yang wajibul wujud, yang ketuhanan, yang asasi, yang sejati. Nah, manusia yang bisa mengatasi nasutnya dan mengutamakan lahutnya, dialah insan kamil, manusia sempurna, manusia yang wadahnya manusia, wadahnya manusia, tapi isinya adalah Tuhan. Manusia inilah yang kalau melihat Allah yang melihat, kalau berjalan Allah yang jadi kakinya. Ini namanya insan kamil. Ya kalau kita sih masih panjang menuju ke sana, yang penting ngerti teori ini sih ya. Syukur-syukur sadar dikit-dikit. Jadi tanpa harus mengubah apa-apa, orientasinya semua harus menuju Allah. Belajar tetap belajar, yang kuliah tetap kuliah, ngaji tetap ngaji, tapi tinggal digeser dikit arah niatnya, yang semula untuk target-target sementara, target-target makhluk, sekarang targetnya adalah target holik. Latihan. Karena kalau enggak dilatih agak susah nanti. Enggak usah nunggu tua. Kalian kan biasanya itu dibanding, Pak saya mau sholat malam, saya mau besok aja Pak ya kalau tua. Sekarang masih muda ya Pak, masih pingin macam-macam, masih pingin HP terbaru, masih pingin pacar terbaru, masih pingin ya pending dulu lah Pak. Besok tenang aja Pak, saya sudah bercita-cita besok kalau tua mau jadi sufi. Banyak kan yang kayak gitu ya. Tapi apa ya iso kalau enggak diawali sekarang. Emangnya sufi harus enggak mikir dunia? Enggak. Dunia juga diurusi, tapi itu tadi kiblatnya tetap ilaihi roji'un. Makan, minum, tidur, semuanya niatnya dalam rangka biar kamu bisa semakin dekat, lebih mendekat pada Allah. Termasuk ngaji ini, termasuk minum ini juga. Jadi asumsi pertama untuk menuju kebebasan adalah insan kamil. Cirinya ini, manifestasinya, ciri-ciri orang yang sudah insan kamil. Yang pertama adalah orang yang tidak takut apapun. Dia yakin Allah akan selalu melindungi. Dan di Al-Qur'an kan disebutkan bahwa walinya Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita masih sering takut, berarti memang kita bukan walinya Allah. Kalau masih suka galau, bete, sumpek, sedih, itu kan yahzanun kan, berarti belum. Walinya Allah itu enggak kaget, enggak gentar, enggak sumpek, enggak galau mengalami apapun. Karena dia tahu Allah selalu melindungi dia. Cirinya yang pertama, manifestasinya. Dan yang kedua adalah orang yang mencintai Allah dan berusaha meniru sifat-sifatnya. Kayak tadi, takhallaq bi akhlaqillah, lebih sabar. Ini karena sifatnya aktif, ya kadang-kadang lewatkan, tiba-tiba kalian marah. Kalau pas marah ingatlah bahwa oh iya ya aku harus takhallaq bi akhlaqillah. Kalau ada teman salah ya dimaafkan. Harus lebih penyayang, siapapun disayangi. Apakah teman cowok, teman cewek, pokoknya sayang semuanya. Ini kayak lagu satu-satu aku sayang ibu itu kan, pokoknya sayang semuanya lah. Ya, meskipun pacarnya temen juga disayangi, enggak apa. Bukan insan kamil. Masuk, kamu kan pacarnya temanku, aku enggak sayang padamu, enggak. Aku kan insan kamil, jadi meskipun kamu pacarnya temanku, aku juga sayang padamu. Semuanya disayangi. Oke, pemaaf. Tapi jangan salah, kadang-kadang Allah juga adil. Dalam konteks yang pas ada juga loh sifatnya Allah yang syadid. Ada Allah tegas, tapi makanya harus pas sesuai takaran. Waktunya tegas ya tegas, waktunya adil ya adil, waktunya memaafkan ya dimaafkan. Kalau paham dialektika ini, kalau bahasa filsafat namanya bijaksana, itu yang disebut wisdom. Dan mengejarnya memang pakai akal budi, namanya filsafat. Untuk tahu takaran-takarannya kita butuh mikir yang benar, dan itu yang punya filsafat. Kalau Al-Quran kan ngomong parameter-parameternya, sabar, adil, pemaaf, penyayang, akrab sama alam semesta dan seterusnya. Nah, kapan harus sabar, kapan harus sayang, kapan harus memaafkan, itu orang butuh kebijaksanaan, dan di situ filsafat main. Oke, di situ orang harus bisa mikir. Kemudian yang ketiga, insan kamil itu orang yang senantiasa kembali pada Allah. Kembali dalam arti selalu ingat Allah, atau kalau ada salah ya kembali dalam arti tobat terus menerus. Makanya jangan bosan istighfar. Karena tidak ada manusia itu yang sudah pasti benar. Setiap manusia ada lemahnya, ada salah tangkepnya. Itu mengapa kita disuruh sholat, dan dalam sholat disuruh baca Fatihah. Dan dalam Fatihah kamu selalu disuruh berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah pasti benar kan enggak harus kamu ihdinas siratal mustaqim. Saya sudah lurus kok, enggak harus baca ihdinas siratal mustaqim, kan enggak. Jadi kembali terus pada Allah. Kenapa? Karena kita itu lemah. Jangan sekali-sekali merasa sudah benar. Teorinya adalah sekarang menurutku yang benar ini sejauh yang aku tahu. Itu aja. Sopo ngerti besok ada ilmu baru, ada data baru, ternyata aku kemarin keliru. Boleh, Islam itu begitu. Islam itu kan yaumuhu khairun min amsihi, selalu lebih baik, lebih baik. Jadi orang yang selalu kembali pada Allah. Caranya untuk lebih baik ya apa-apa harus kembali pada Allah. Kalau salah ya tobat, istighfar. Jangan khawatir Allah bosan mendengarkan istighfarmu. Jadi luasnya ampunan Allah itu kan di Quran tidak terbayangkan. Ardhuhas samawati wal ardham, seterusnya itu. Seluas langit dan bumi, dan lebih luas pasti dari dosamu. Itu makanya insan kamil itu orang yang ngaku bahwa aku itu lemah dan bisa keliru. Kebalikannya berarti kan insan hayawan itu yang dia merasa selalu benar dan gak mungkin salah. Yang merasa kayak gitu levelnya masih hayawan, belum kamil, belum sempurna. Yang keempat, menyucikan diri lahir dan batin. Ya lahir itu berarti ya suka kebersihan lahir, yang batin ya batinnya bersih. Batin itu mulai akal, kolbu, imajinasi, naluri, itu kan batin semua. Kalau bisa sering-sering dibersihkan. Sekarang kan sering kotor kan, akalmu itu sok-sok buka HP, ada gambar, ada cerita, ada itu kan kotor, bersihkan. Yo, yang di HP juga dihapus, coba doa yang kamu bersihkan, neng HP ini sih ono, kapan-kapan foto dilihat lagi ya mana-mana ya pak, gitu. Iya buat doa ya. Oke, HPmu itu kan cepet panas karena gambarnya gitu-gitu, isinya gitu-gitu. Kalau dingin-dingin jangan diisi yang aneh-aneh, nanti kan dingin. Sekarang isinya mukidi HP-HPmu. Oke, iya. Oke, jadi bersihkan lahir dan batin, termasuk pikiran, hatimu. Yang isi hatimu itu kan isinya macam-macam itu kan. Urusan rasa masuknya ke hati, urusan pemahaman masuknya ke pikiran. Kalau ini isinya jelek, baik di hati maupun pikiran, ekspresi hidupmu juga pasti jelek. Kalau tiap hari kamu lihat, kan sering tak contohkan kan, kalau referensimu hanya yang seksi-seksi, yang di HP, di internet, lihat perempuan meskipun dia pakai cadar, yang terbayangkan seksinya. Ya kan, meskipun ditutup cuma kelihatan matanya, kamu kan itu seandainya dibuka kira-kira kayak gimana ya kan, mesti ngono. Karena pikiranmu sudah gitu duluan, referensinya sudah ke situ. Jangan kan itu lihat anak kecil aja, itu nanti kalau besar kayak gimana ya, mesti ngono. jadi betapa isi pikiranmu itu. Iya. Kalau enggak bisa dibersihkan, diinstal ulang aja deh. Nanti dikasih program apalah yang baik-baik. Karena selama ini isinya gitu semua. Oke. Berita-berita enggak penting, gambar, video enggak penting kan gitu. Kadang-kadang disuruh menghapus saja, kamu kan eman-eman. Tiba-tiba, temanku itu loh ngirim WA video saru-saru. Tapi ya enggak dihapus, biarin aja di situ. Ya, waduh wae. Kalau butuh dilihat. Oke, itu ciri insan kamil. Yang kelima, ini belum ngomong kebebasan. Insan kamil itu dia selalu bersyukur. Ini yang susah ya. Kita itu bisanya mengeluh, menggerutu apa yang kurang dalam hidup kita. Insan kamil enggak. Kalau ada yang lemah, dia kembalikan ke Allah. Dan yang bagus dia syukuri. Enggak. Hidupmu itu kalau kamu mau fair, enggak enaknya mungkin enggak ada 10%. Sesumpuk apapun problemmu hari ini, silahkan kamu sebut. Enggak punya uang, diputus pacar, apa wis. IP jeblok, apalagi. Kemudian bandingkan dengan semua dimensi hidupmu, tulislah satu-satu, itu paling enggak ada, pasti enggak ada 10%-nya. Jadi syukur itu wajib sebenarnya. Kalau kamu orang yang tahu terima kasih. Kalau kamu tidur aja kan gak ada jaminan besok pagi bangun. Dan Allah dengan telaten tiap pagi membangunkanmu. Meskipun kadang-kadang sampai jam 9, sampai jam 10 baru kamu bangun. Bersyukurnya karena sapa ngerti Allah jengkel ini subuh ratangi-tangi, ben ratangi sisan ngono ya piye. Tapi kan Allah sayang banget padamu. Tidak apa-apa lah telat, tidak apa-apa ya lo bangun lo. Kan tetap dibangunin sama Allah. Jadi bersyukurlah. Allah masih sangat sayang pada kita, seuri apapun kita padanya. Ya kan kita kan sering cuek. Kita itu kan mendekat-dekat ke Allah kan kalau pas ada butuhnya. Besok ujian ya Allah, semoga saya bisa garap. Mesti ngomong, butuh kamu mendekat-dekat. Kalau pas tidak butuh kan lupa. Kalau pas seneng-seneng kan lupa. Sama Allah. Itu berarti syukurnya kurang. Ngaji kayak gini ini kan karena mungkin biasa ya. Tiap Rebu kesini, saya juga tiap kesini. Akhirnya rasanya standar biasa. Mungkin beberapa pertemuan lagi bosan. Kenapa? Karena kamu tidak ada syukurnya. Bersyukurlah lo, kamu bisa ngaji filsafat, bisa ada teh gratis, minum gratis, bisa kesini bebas, nyari duduk juga bebas, nggak diwajibkan jajar di sini baris. Banyak lo bersyukurnya. Jadi syukurlah setiap langkahmu dalam kondisi apapun. Coba kamu cek kan ada, ya ya alhamdulillah. Paling nggak kamu masih bisa bernafas, itu kan juga harus syukur. Ada kan yang lagi enak-enak ketawa-ketawa tiba-tiba nafasnya putus. Kan ada. Alhamdulillah ya Allah masih lancar nafasnya. Kan ada. Jadi dan orang sufi yang kayak gini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan ingatnya waktu pengajian kayak gini, nanti keluar juga sudah lupa. Istimewanya insan kamil, kalau bahasanya Ibnu Arabi itu wali sufi, yang kayak gini-gini ini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan yang hidup terus soal yang tiap hari di WA, Bangsa Nemukidi, Jessica, apalagi yang apa yang itu kan hidup terus di kepala kita. Yang kayak gini-gini lali. Itu bedanya kita sama Ibnu Arabi. Terus orang yang selalu berbuat baik dan memperbaiki, jadi muhsin. Jadi muhsin itu tidak semata-mata melakukan amal soleh, perbuatan baik. Tapi orang yang selalu mereview perbuatannya dan ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa ya harus kayak gini ya? Sudah pas gak ya kayak gini ya? Itu namanya muhsin. Dan itu cirinya insan kamil. Dan yang terakhir ini yang agak berat. Allah hadir terus dalam hatimu, dalam hidupmu. Sementara jangankan sehari-hari ya, kadang sholat aja kan kita Allah gak hadir. Sholat aja pikiranmu kemana? Padahal di depanmu pas itu ada Allah saat itu loh. Kayak kamu ngobrol, tapi pikiranmu kemana? Mulutmu ngomong apa? Padahal kamu ngadep dosen aja kan gak berani sambil lingak-linguk, sambil toleh-toleh. Kamu fokus ke dosennya, khawatir dimarahi. Tapi Allah di depanmu, kamu ya kadang sambil mikir apa, sholat sambil mikir, ini habis sholat enaknya makan di mana ya, warung itu tutup enggak ya, kira-kira sudah jam sekian, kan ngono pikiranmu. Nah ya, lagi sholat Allah di depannya yang dibahas warung. Waduh, tugas dosen besok belum selesai, gimana ini waktu sholat. Itu sholat, apalagi yang biasa-biasa kayak gini. Yang istimewa di seorang insan kamil, wali sufi adalah Allah selalu hadir. Allah selalu hadir itu bukan berarti terus dia kemana-mana pegang tasbih terus subhanallah, subhanallah, enggak gitu. Meskipun kamu bilang subhanallah, subhanallah, kalau fokusnya tidak ke Allah, ya Allah enggak hadir di situ. Kayak kamu lagi ngantuk, biasanya Ramadan kan gitu kan, kamu sambil pegang Quran, sambil pegang tasbih, sambil lihat TV wiritan, subhanallah, subhanallah, lihat TV, ya padha wae, Allah enggak hadir. Iya kan? Atau wiritan tapi formalitas, apalan itu kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sentus pokoknya. Doa juga formalitas apalan. Doa aja kamu kan kadang-kadang doa ini minta apa ndak tahu, biasanya ndonga ngono ya mesti waca wae. Allah ndak hadir. Hadir kan Allah terus. Ya kayak tadi kan Syekh Al-Uryabi itu detak jantungnya, mulutnya hanya selalu bilang Allah. Kemarin saya baca syarahnya Istighosa. Kamu enggak jarang ya lihat. Syarah Istighosa yang nulis Yai Mustaim Romli Rejoso Peterongan. Jadi diantara aurat wirid yang luar biasa yang dibaca di istighosah itu adalah Allah. Orang yang detak jantungnya sudah bunyi Allah, tidak cuma mulutnya, aliran darahnya sudah Allah, itu sakti dalam tanda petik. Apapun yang dia inginkan akan kejadian. Kalau dikasih gini kan kamu semangat akhirnya. Wah, ya ini harus wiritan. Ya. Biasanya yang kamu incirkan apapun yang diinginkan kejadian itu toh, bukan Allahnya itu. Ya, jadi triknya para ulama kan di situ untuk mancing kamu biar seneng wiritnya. Jadi, wah, bisa toh Pak gitu ya, terus kamu rajin wiritan, tapi nanti manfaatnya datang sendiri, lama-lama kesadarannya muncul dan kamu baik. Oke, kita mulai tentang kebebasan. Wasuwi. Bismillah. Kebebasan mutlak sekarang teorinya. Yang pertama, yang namanya bebas mutlak, bebas sejati, itu berarti independent, absolut, tidak ada hubungannya sama apapun. Yang bisa bebas mutlak itu hanya Allah. Allah pun di level zat. Jadi Allah itu ada level, ada dua level. Level zat sama level sifat. Level sifat ini level, namanya level marbub. Level dia sebagai yang disembah. Ketika Allah sebagai yang disembah, yang berhubungan dengan makhluknya, Allah agak apa, dalam tanda petik, menampakkan dirinya, menyambungkan dirinya yang tidak terjangkau dengan manusia, terus memperkenalkan dirinya, aku ini Rahman, aku ini Rahim, aku ini sayang. Di level ini tidak bebas mutlak. Yang bebas mutlak itu Allah di level zat. Ini yang laisa kamislihi syai'un tan kena kina yang apa, tidak bisa digambarkan, tidak bisa disentuh apapun, tidak ada hubungannya sama apapun. Ini yang namanya bebas mutlak. Apalagi manusia, Allah saja di level sifat tidak mutlak. Dia harus memperkenalkan dirinya pada manusia. Di situ tak sebut ada hadis kudsi itu kan, ana kanzun mahfiyun, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rafa, maka aku ingin untuk dikenali. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arufuni, maka dengan perantaraan makhluk itu mereka mengenalku. Jadi Allah akhirnya memperkenalkan dirinya di level yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada hubungan khalik sama makhluk, abid sama makbud, ada relasi. Ketika ada relasi sudah enggak mutlak lagi. Allah di level sifat. Ini yang bikin salah paham Ghazali di tahafut falasifa. Jadi para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain itu ngomong Allah di level zat, sementara Ghazali ngomong Allah di level sifat. Ya, kapan-kapan kita ketemu itu. Pada saatnya saya ingin satu bulan full ngomong Ghazali. Mungkin Al-Mungkit Minad Dholal, Tahafut Falasifa, kemudian Makosid Falasifa, dan kitabnya kan banyak Ghazali itu. Setahun Ghazali penuh juga bisa. Ya, dia punya Majmu'atul Rasail. Di sini macam-macam semua bidang pengetahuan. Oke, jadi catatan pertama kata Ibnu Arabi, kebebasan mutlak itu hanya ada pada Allah di level zat. Manusia, bahkan Allah di level sifat, tidak bebas mutlak. Ada batas-batas, tapi dalam tanda petik, yang sifatnya relasional yang bikin tidak bebas mutlak. Allah harus memposisikan dirinya sebagai yang disembah. Itu kan berarti ada hubungannya sama yang menyembah. Ketika hubungan-hubungan ini terjadi, nanti muncul banyak syarat-syarat. Ada pahala, ada siksa, ada ampunan, ada. Itu mulai sudah, mulai ada batas-batas. Yang Allah, memang inginnya Allah begitu, meskipun itu kehendaknya Allah sendiri. Jadi Allah di level zat itu bebas mutlak, di level sifat enggak. Apalagi manusia. Manusia pasti tidak bebas mutlak. Oke. Terus, sekarang kalau manusia kebebasan itu ada di mana? Katanya Ibnu Arabi, kebebasan itu sebenarnya memang fitrah. Yang tadi dibilang dalam dunia sufi, bebas itu kan bebas dari ego, bebas dari nafsu, bebas dari dimensi kemanusiaan. Ini sifatnya fitrah. Kenapa? Karena hakikatnya manusia memang dimensi lahutnya, citra Tuhan dalam dirinya. Sebenarnya kalau manusia itu bersih, otomatis dia akan pingin sekali ilahi roji'un, bergabung sama Allah, dekat sama Allah, bareng sama Allah terus, bebas dari ikatan apapun. Fitrahnya begitu. Cuma banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang merintangi, sehingga bikin tidak bebas. Maka kebebasan itu kan buang semua penghalang tadi. Jadi dirimu itu, Pak, saya kok enggak bisa ya Pak, rindu Allah, cinta Allah, pingin deket terus sama Allah. Berarti dirimu sebenarnya rindu, cinta, ingin dekat. Cuma ada yang menghalangi itu sehingga tidak terekspresikan. Nafsumu, egomu, cita-citamu, dimensi kemanusiaanmu. Cita-citamu banyak sekali kan. Keinginanmu, karepmu kan banyak. Yang kecil maupun yang besar. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan ada semua kamu. Ada yang besok Pak saya ingin punya mobil mewah, punya rumah tingkat, kerjaan mapan, istri, suami cakep. Cita-citamu kan itu panjang. Yang jangka pendek, saya ingin besok pagi sarapannya di warung itu Pak. Saya ingin itu. Sibuk terus dirimu, keinginanmu macam-macam, tidak pernah diam isi kepalamu, tidak pernah diam hatimu, sibuk oleh dunia, ya otomatis fitrahnya ketutup. Susah sekali kan. Jatuh cinta sama lawan jenis yang cakep gampang, tapi sama Allah susah Pak. Gimana ya jatuh cintanya? Rindu kayak para sufi sampai segitunya pada Allah, gimana ya Pak caranya? Caranya simple, taharrur, bebaskan dirimu dari keterikatan dunia. Manusia itu diciptakan otomatis dalam citranya Tuhan. Di situ disebut oleh Ibnu Arabi, salah satu citranya Tuhan itu ghaniyun anil alamin. Dia maha kaya di atas alam semesta. Maksudnya apa? Tidak butuh apapun dari alam semesta, dia sudah punya segalanya. Manusia harusnya sebenarnya punya karakter itu kalau dia mau. Kalau kamu mau, dunia seisinya bisa kamu prek, apa kamu prekkan itu. Diprekkan itu dianggap tidak penting. Iya jalan sih, tapi tidak penting-penting amat. Kalau dalam hidup tidak prioritas. Prioritas satu-satunya yang tertinggi itu harus Allah. Kalau kayak gini, kamu akan ketemu rahasia fitrah manusia kebebasan dan ilaihi roji'un, ketemu Allah tadi. Jadilah orang yang taholak bi ahlakillah. Salah satu ahlaknya Allah adalah ghaniyun anil alamin. Kamu boleh merasa perlu kerjasama dengan makhluk yang lain, tapi jangan merasa bahwa makhluk yang lain itu yang menolongmu. Jadi satu-satunya yang menolong itu Allah. Jangan butuh apapun pada makhluk. Jangan ngemis-ngemis pada makhluk di level apapun. Dirimu sendiri sudah cukup sama Allah saja. Bebaskan dirimu. Cuma ini level keimanan yang ngomong. Saya sering bilang Allah itu kayak gimana. Allah sendiri bilang ana inda zoni abdi. Kalau kamu yakinnya setengah, ya Allah datangnya setengah. Tenang aja mas, kalau Allah mengizinkan kamu dapat istri cakep, kamu kaya raya. Apa iya pak, oh, saya kayak gini. Ya yakinmu setengah, Allah datangnya setengah. Kalau kamu gak yakin, ya enggak. Jadi para wali, para ulama itu kan keimanannya dalam, mantap, jadi yakin. Mungkin kamu heran ya, itu kiai-kiai itu enggak kerja, cuma di rumah ngajar, ngaji. Santri bayar ya untuk pondok, ya untuk macam-macam. Kok kaya luar biasa, dari mana? Terus kamu curiga. Iya kan? Karena isi pikiranmu kan selalu yang jelek-jelek tadi. Tiap hari nonton TV, nonton KPK, jadi bayanganmu kalau ada orang kaya tidak jelas sumbernya, mesti daerah situ-situ. Ya kan? Yo, itu level imanmu. Level imannya mereka mungkin tidak banyak, kiai-kiai, para ulama yang tidak mikir sama sekali. Dia dapat uang apa enggak, ya tidak mikir. Kalau enggak percaya, mungkin kiai yang kamu anggap kaya, datanglah ke sana, tidak usah ngamplopi. Tetap kalau waktunya makan, kamu juga mungkin ditawani makan. Dan selalu ada. Itu mungkin levelnya. Jadi ana inda dzani abdi. Kalau kamu merasa cukup dengan Allah saja, yakin 100% akan jalan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu masih, ya enggak pak, kita manusia itu kan ya butuh yang lain. Kadang-kadang ya utang barang, kadang-kadang ya anu barang, ya ya sudah. Level keimananmu masih sampai di situ. Masih merasa butuh pertolongan yang bukan Allah. Dan ini gak bisa dipaksa, gak bisa diteorikan. Saya bilang tadi, ini urusannya sama laku. Kadang-kadang kan wali-wali itu kan sering gitu. Saya dulu pernah juga diperintah gitu. Jauh-jauh ke rumahnya, dah motornya tinggal pulang jalan kaki. Itu kan kalau pakai akal, jalan kaki iki berapa puluh kilo aku sikil, ya bismillah aja. Ternyata yo aman, dalam arti baru jalan kaki sebentar ada teman tatatat, lah kok jalan kaki aja bareng yuk, yo alhamdulillah. Nah, ya kan. Tapi kalau tadi ragu-ragu, oh enggak usah Pak Yai, saya enggak masuk akal lah itu. Motor ngapain di sini juga, motor enggak kepake, wong motor-motor saya tak pakai aja. Ya kan? Ujian-ujian kayak gini yang bagi saya kadang-kadang penting untuk ngetes sejauh mana kamu percaya dan yakin pada Allah dan kebesarannya. Tapi ya ilmu memang levelnya memang harus naiknya dikit-dikit, gak bisa setelah ngaji ini tiba-tiba saya pengen langsung kayak Ibnu Arabi, Pak Yoraiso. Stepnya pelan-pelan, ya ngaji ini direkam, nanti didengerin kapan-kapan. Oh ya, sekarang stepnya naik dikit gimana gitu. Oke, realisasinya sekarang. Datanya Ibnu Arabi, realisasi kebebasan yang sejati ya kayak tadi, lepaskan dirimu dari ketergantungan kepada apapun selain kepada Allah. Satu-satunya tugasmu adalah menghamba kepada Allah. Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh cita-citamu sendiri. Tidak diperbudak oleh target-targetmu sendiri. Tidak diperbudak oleh lingkunganmu. Satu-satunya yang boleh nyetir kamu hanya Allah. Oke. Terus, berarti rumusnya kebebasan dalam dunia sufi adalah kebebasan negatif. Freedom fall-nya, ini kan freedom fall, bebas untuk apa? Bebas untuk Allah. Berarti apa? Freedom from makhluk dan freedom for Allah. Itu rumusnya sufi. Jadi bebas dari semua keterikatan dengan makhluk dan bebas untuk menuju Allah. Keterikatan itu bukan berarti terus tidak punya. Punya tapi tidak terikat. Jadi mungkin pernah tak ceritain, bahkan 2-3 kali tak ceritakan kan, Ibnu Arabi punya murid, teman sebenarnya, teman sekaligus murid, sama-sama sufi. Sufi ini miskin sekali, murid sufinya ini tinggalnya di tepi pantai, penghasilannya dari nelayan. Nah, murid sufinya ini kalau dia dapat ikan, dagingnya ikan yang enak-enak dikasihkan ke fakir miskin, dia sendiri cuma makan tulangnya ikan. Nah, satu ketika dia ingin mengunjungi gurunya, ingin mengunjungi Ibnu Arabi, akhirnya mengutus cantriknya, muridnya di rumahnya, tolong kamu datang ke guruku Ibnu Arabi, dia pesan apa padaku. Cantriknya ini terus datang ke rumahnya Ibnu Arabi, terus dia lihat, oh kok beda 180 derajat sama guruku ya. Ibnu Arabi ini kaya raya, pelayannya banyak, kelihatannya barangnya mewah-mewah semua. Tapi tidak berani ngomong, wong cantrik. Terus tanya, kamu dari mana? Saya dari ustadz ini, rumahnya yang di pinggir pantai. Apa jenengan ada pesan enggak untuk guru saya yang di pinggir pantai? Katanya Ibnu Arabi, aku pesan ke gurumu ya, jangan terlalu mikir dunia. Itu kan manggal ya kan muridnya. Gimana enggak terlalu mikir dunia, ini yang kaya raya. Guruku gubuknya kecil, tiap hari makan tulang ikan ya. Pesannya jangan terlalu mikir dunia. Begitu pulang ditanya, ada pesan apa dari Syekh Ibnu Arabi? Katanya muridnya ini, Ibnu Arabi itu kaya raya, tapi kok malah pesan jangan mikir dunia ke jenengan. Oh, jadi pesannya itu jangan mikir dunia. Dia, muridnya ini mikir sebentar, terus nangis dia. Setelah nangis, kok guru malah nangis ya? Benar Syekh Ibnu Arabi, karena jadi dia ini memang kalau dapat ikan yang enak-enak, yang bagus-bagus dikasihin ke yang miskin, dia cuma makan tulang. Tapi sambil makan tulang itu pikirannya, ini seandainya enggak cuma tulang, ada dagingnya mungkin enak ya. Cuma mikir itu. Jadi sementara guruku yang Ibnu Arabi itu rumahnya kaya raya, hartanya banyak, tapi dia enggak terikat sedikit pun dengan hartanya. Seandainya detik itu juga semua hartanya hilang, dia enggak kaget. Jadi yang sini makan tulang, tapi isi pikirannya tentang dunia, tentang enaknya tulang yang ada dagingnya, yang sana kaya raya, tapi harta bagi dia bukan apa-apa. Nah itu bedanya terikat dan tidak terikat. Jadi gak mesti yang tidak terikat itu yang gak punya. Kadang-kadang justru yang banyak mikir cewek itu yang gak punya pacar. Yang punya pacar itu sudah gak mikir macam-macam lagi tentang perempuan, takut sama pacarnya. Jadi coba dicek ya, yang ribut jomblo-jomblo kan yang asli jomblo. Yang sudah punya pacar sudah tenang hatinya, sudah enggak mikir macam-macam lagi. Oke, terus makom al-hurriyah, makom kebebasan itu katanya Ibnu Arabi adalah makom tahakkuk, bukan makom tahalluk. Ini yang saya bilang agak mikir sebentar. Jadi dalam dunia tasawuf, selain tadi ada taholi, tahalli, tajalli, ada yang namanya ta'aluk, taholuk, sama tahakkuk. Ta'aluk itu menggantungkan diri hanya pada Allah. Ta'aluk itu menyambungkan dirimu terus sama Allah, itu namanya ta'aluk. Alako itu kan ikatan, sambungan. Jadi di atas ta'alluq ada takholluq. Kalau takholluq setelah nyambung sama Allah, terus pingin mengisi dirimu dengan sifat-sifatnya Allah, itu namanya takholluq. Mentalmu mental Allah. Dan yang terakhir tahakkuk. Tahakkuk itu mengaktualkan mentalitas bebas, isi dari Allah tadi untuk kehidupan nyata. Itu namanya tahakkuk. Kamu ingat Allah terus menerus, saya harus dekat terus sama Allah, itu namanya ta'aluk. Biar Allah senang dan mau dekat terus padaku, aku harus tahalluk. Ya kan? Menyesuaikan hidup sesuai keinginannya Allah, mengisi hidup dengan akhlak yang diinginkan oleh Allah. Nah, setelah terisi, ini dipraktekkan, enggak cuma dimengerti dan disadari. Dipraktekkan langsung, itu namanya tahakkuk. Jadi, makomnya kebebasan itu makom tahakkuk. Tidak sekedar dipahami teorinya, tapi juga harus dijalankan. Tidak sekedar kamu ngerti bahwa kamu harus bebas dari makhluk, tapi juga dijalankan, bebaskan dirimu dari makhluk. Itu namanya tahakkuk. Nah, tahakkuk itu kayak tadi, kayak di Insan Kamil. Jadi diawali dari kesadaran bahwa kita itu mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu bisa iya, bisa enggak. Yang bikin kita ada itu Allah. Berarti apa? Kita itu hakikatnya enggak ada. Allah yang bikin kita ada. Dan semua makhluk yang lain itu juga hakikatnya enggak ada. Maka kalau ada orang yang hakikatnya enggak ada, kalau dia pinter, dia enggak akan bersandar pada yang lain yang juga sama-sama hakikatnya enggak ada. Sama-sama mungkin. Sandaran itu berarti apa? Satu-satunya yang pasti ada, wajib ada, yaitu Allah. Jangan minta tolong ke sesama manusia, sesama makhluk. Karena kamu dan dia itu statusnya sama, bisa iya, bisa enggak. Dan hakikatnya enggak ada, dia ada kalau Allah mengizinkan dia ada. Jangan utang ke temanmu, karena temanmu itu dia punya uang kalau Allah mengizinkan dia punya uang. Mintalah ke Allah, nanti kalau Allah mengizinkan, kamu enggak usah utang, dikasih sama temanmu. Susah ya mikir kayak gini, ya enggak mungkin pak kayak gitu. Ya memang masih enggak mungkin di level kepercayaan keimanan kita sekarang yang kayak gitu itu enggak mungkin. Ini urusannya level memang. Urusannya makom. Makom kita belum nyampe. Sehingga yang gitu-gitu rasanya enggak mungkin. Nah kalau saya enggak ngomong, enggak minta, apa ya ujuk-ujuk dia nyomas tak utangi kan? Enggak. Karena kita memang belum nyampe ke situ. Tapi katanya Ibnu Arabi, hanya orang bodoh yang bersandar pada sesuatu yang sama-sama lemahnya. Wong sama-sama mungkinul wujud, sama-sama aslinya tidak ada. Oke. Satu-satunya kebutuhanmu itu harus hanya pada Allah. Kalau mau bersandar, minta tolong, butuh apa-apa, sebutlah Allah. Pasti dikabulkan. Kalau enggak, berarti level keyakinanmu yang membunyikan. Saya sejak S1, sejak semester 1 sudah berdoa loh Pak, biar kumlot, tapi kok enggak kumlot-kumlot. Itu doanya masih sambil kamu ragu, bisa enggak ya kumlot, aku ning kelas enggak paham-paham. Itu kamu sendiri yang ragu. Iya enggak nyampe, hasilnya juga enggak nyampe. Oke. Ini kalimat dari Futuhat. Futuhat Makkiyah itu salah satu masterpiece-nya Ibnu Arabi. Di kitabnya agak tebal, ada 560 bab. Jangan salah. Ya mbola mocone kapan kamu. Ibnu Arabi itu sepanjang hayatnya dia menulis tidak kurang dari 850 kitab. 700 yang tersisa sampai hari ini cuma yang fix teridentifikasi bahwa benar karya Ibnu Arabi sekitar 450. Ya, kalau dibandingkan sama umurnya agak gak nyambung. Tapi Ibnu Arabi sendiri bilang, kalau saya nulis itu berarti saya sedang dapat ilham, sedang dapat kasyaf, sedang dapat pembukaan dari Allah dan nulis. Ibnu Arabi kalau nulis itu tidak pernah putus. Dalam arti begitu nulis, dia tidak akan berhenti sampai tamat dari bab awal sampai bab akhir. Dengan pelimpahan dari Allah saat itu juga nulis, dan itu bisa ratusan halaman. Beberapa bab kalau di Futuhat itu ada yang sampai 300 halaman. Jadi yo, jangan disamakan kita. Makomnya betul, kamu nulis rong halaman aja pontang-panting berbulan-bulan. Ya, rabati-bati. Ya kan, nah, Ibnu Arabi tinggal begitu dia dapat kasaf, pegang pena, nulis, dan tidak akan berhenti sampai selesai. Itu Ibnu Arabi. Ya, termasuk yang kalian ngaji yang bareng Cak Kus itu, yang Tarjumanul Aswaq itu kan ditulis ketika dia sebenarnya cinta untuk Allah, tapi dipicu oleh melihat anaknya seorang syekh di Mekah yang cakepnya luar biasa, putri. Dan dia dengan mengisyaratkan jatuh cinta pada anaknya syekh itu, tapi diarahkan ke Allah. Jadi jatuh cintanya ke situ, tapi arah cintanya dikiblatkan ke Allah. Kalau kamu bisa kayak gitu, bagus. Apalagi melahirkan kitab, kan luar biasa. Jadi kalau jatuh cinta, kalau jomblo itu yo, yang kreatif lah, lahirlah naskah-naskah kitab, buku itu kan. Jadi jomblo tapi kreatif, jomblo yang membawa berkah. Jadi buku kan gitu. Oke, ketahuilah bahwasannya kebebasan dalam pandangan kami adalah menghilangkan sifat kehambaan dengan menggantinya dengan sifat ketuhanan ketika segenap hidupnya dikembalikan kepadanya. Inilah eksistensi hamba yang sebenar-benarnya. Dengan begitu ia menjadi tempat bagi daya Tuhan. Jadi di kita ada, saya bilang tadi kan, nasut ada lahut, ada kemanusiaan, ada ketuhanan. Kalau ingin manifestasi ketuhanan masuk, daya ketuhanan masuk, jadikan dirimu, kalau komputer, jadikan dirimu kompatibel cocok sama frekuensi ketuhanan. Caranya apa? Yang kemanusiaan tadi disingkirkan, jangan ditaruh di tengah. Ketika karaktermu karakter ketuhanan, kamu klop sama Tuhan, daya Tuhan masuk. Tapi kalau masih banyak kecampuran manusia, ya nggak bisa masuk pas. Dia seret masuknya, banyak halangannya. Meskipun Allah sudah ngintip-ngintip, tinggal mau masuk, tapi dalam dirimu terlalu rame, terlalu berisik, terlalu ribut, terlalu banyak halangan, ya Allah tidak bisa masuk. Untuk daya ini, untuk Allah bisa masuk, ya yang nasutnya harus agak disisihkan, depending sementara, biar Allah bisa masuk. Itu hal al-hurriyah, ahwal hurriyah. Jadi kebebasan dari makhluk ketika Allah masuk, itu namanya hal. Hal itu kondisi, ahwal. Ini anugerahnya Allah. Biarkan Allah datang, bukan kamu yang datang ke Allah. Gak nyampe, gak kuat. Jadi carilah ridhonya Allah, untuk Allah sendiri datang padamu. Karena kalau kamu sendiri yang ngejar Allah, berapa kekuatanmu? Ini yang saya bilang tadi, hadis qudsi sangat terkenal, tidak usah saya baca. Sesungguhnya Allah berkata, barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Kalau levelmu sudah insan kamil tadi, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Karena kamu tidak bisa sedih, tidak bisa takut oleh apapun, Allah selalu melindungimu. Kalau kamu jalan, Allah yang jadi kakimu. Kalau kamu melihat, Allah yang jadi matamu. Kalau kamu bergerak, Allah yang jadi tanganmu, dan seterusnya. Ini adanya di hadis qudsi. Hadisnya cukup terkenal. Ini untuk menunjukkan bahwa begitu makommu sufi wali, makommu insan kamil, Allah yang menggerakkan hidupmu total. Dan kalau Allah yang menggerakkan hidupmu, tidak ada yang jelek, tidak ada kegagalan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Pasti nyaman, pasti enak, pasti nikmat. Oke, nah ini yang menarik dari Ibnu Arabi. Puncaknya kebebasan adalah tarkul hurriyah, tinggalkan kebebasan. Jadi ini makom hurriyah yang paling tinggi adalah makom tarkul hurriyah. Jadi ini Ibnu Arabi seolah-olah bilang, jangan mau jadi orang bebas. Tapi satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, bikin kamu tidak bebas, hanya Allah. Kalau di Ibnu Arabi di Futuhat disebut makom ubudiyah itu lebih mulia daripada makom hurriyah. Jadi levelnya itu hurriyah, kebebasan dari makhluk. Di atasnya hurriyah ada ubudiyah. Ubudiyah ini kayak takhallaq tadi, sifat kehambaan. Jadikanlah dirimu berposisi sebagai hambanya. Kesadaran bahwa satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, menghambamu, hanya Allah. Itu ubudiyah. Di atas ubudiyah ada namanya ubudah. Ubudah itu penghambaan, prakteknya sekarang. Kalau kamu posisikan dirimu sebagai hambanya Allah, sekarang dalam hidupmu prakteknya gimana sih yang menunjukkan bahwa kamu hambanya? Itu namanya ubudah. Nah, ubudah inilah yang disebut makom tarkul hurriyah, meninggalkan kebebasan. Jadi bebaskan dirimu dari semua makhluk, kemudian sadari posisimu sebagai hamba, sifat kehambaan, dan yang lebih tinggi dari itu, tinggalkan kebebasan, jadilah hambanya Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Kenapa harus ditinggalkan? Karena kalau kamu cuma berhenti di hurriyah, kebebasan, kamu belum ketemu Allah. Kamu masih sibuk menghindar dari makhluk. Kamu masih sibuk membersihkan diri. Kamu masih sibuk, Allahnya belum muncul. kamu masih sibuk dengan makhluk. Waduh, aku kok terikat sama harta. Waduh, aku kok terikat sama nilai. Waduh, kamu kan sibuk di situ. Allahnya belum ada. Kalau hanya huriyah, begitu kamu bebas, isilah ini dengan penghambaan, dengan ubudiyah. Jadi harus naik satu lagi. Jadi tinggalkan huriyahnya, masuklah ke ubudah, penghambaan. Jadi dalam ubudah ini, apa maunya Allah, kamu jalankan dalam hidupmu. Batal. Termasuk sunnatullah-sunnatullahnya. Kalau di Ibnu Arabi termasuk sebab akibat. Itu ubudah. Ubudah itu kayak tadi, kamu boleh seperti biasanya, kayak tadi yang biasa sholat ya sholat, biasa makan ya makan, biasa tidur ya tidur, biasa nongkrong ya nongkrong. Tapi ini semua dalam konteks Allah, mengikuti sunnatullahnya. Jadi ubudah itu benar-benar posisimu kayak seorang hamba. Ini inspirasinya dari kalimat-kalimat di Futuhat. Contohnya dari hadis, kalau ini kan kalimatnya tadi, manusia sempurna dengan sifat kemanusiaannya, tidak tetap dalam sifat ketuhanannya, akan tetapi kembali kepada sifat kemanusiaannya, yakni kepada kehambaannya. Ini kalau dibaca di buku kamu bingung mesti. Jadi menghamba pada Allah itu berarti apa? Tegaskan bahwa kamu memang hamba, bukan Tuhan. Ini yang bikin orang sering salah paham dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Dianggapnya terus manusianya hilang jadi Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan jadi fokus utama karena posisi kita tetap sebagai hamba. Bukan berarti kalau sudah, oh ini nasutnya hilang jadi enggak usah makan, enggak usah kawin, enggak usah. Enggak. Tidak begitu. Justru untuk menegaskan posisimu bahwa kamu hamba, ikuti kemauannya Allah, termasuk dalam hal sunnatullah sebagai manusia. Jadi budaknya Allah, itu satu-satunya target hidupmu. Termasuk dalam hal kayak tadi, semua yang kecil yang besar dalam hidupmu. Yang ngaji tetap ngaji, yang makan tetap makan, tapi sekarang dalam rangka menjalankan maunya Allah. Kenapa sih kamu ngaji? Karena Allah suka hambanya yang ngaji. Majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Kenapa kamu makan? Karena Allah tidak suka hamba yang menyiksa diri berlebihan. Terus semuanya serba Allah. Ini namanya makom ubudah. Kalau di Futuhat ada sindiran ke orang yang huriyah tapi belum masuk ke ubudah. Ada hadis Nabi, ada sahabat namanya Maimunah binti Haris. Maimunah ini memerdekakan budaknya. Katanya Nabi, lau a'toitiha ahwalaka lakana a'zumu li ajrika. Jadi coba enggak usah kamu, dia membebaskan itu bagus. Tapi kalau dia tidak kamu bebaskan, tapi kamu ajari agama itu sehingga dia sepinter dirimu tentang agama, pahalamu lebih besar. Jadi ini hadis ini dipakai di Futuhat untuk menunjukkan bahwa tidak selalu kebebasan itu lebih baik. Kadang-kadang enggak kamu bebaskan, tapi dia kamu didik sampai jadi benar, sampai jadi bagus, so itu pahalanya lebih besar. Ada contoh lagi hadis tentang keunggulan ubudah. Jadi satu ketika Nabi itu ibadah, ya biasa kan kalau malam, rumahnya juga di tengah masjid. Terus lapar. Lapar ya, terus dia keluar. Enggak usah gaya, oh ini ibadah, tirakat, lapar juga harus. Enggak. Lapar ya keluar. Kok dilalah Abu Bakar juga keluar. Ketemu di luar, Abu Bakar ngapain kamu? Oh saya lapar ya Rasul. Ya podo, aku juga lapar. Ayo nyari. Terus datang ke rumahnya seorang sahabat, Haitam bin Abi, siapa itu? Abi At-Tohan. Terus sahabat ini terus, wah ada Rasulullah sama Abu Bakar, ada apa? Kita kelaparan. Yuk kita akhirnya nyembelai kambing terus nyate bareng-bareng. Ya, ya kan? Itu kehidupan yang manusiawi, itu namanya makom ubudah. Jadi sunnatullahnya memang manusia itu bisa lapar. Ya tidak apa-apa lapar, tidak harus berdoa, ya Allah ini dalam rangka tirakat mohon laparku dihilangkan. Enggak. Jadi bebas dari keterikatan dunia, tapi ketika menjalankan kewajiban sebagai manusia, itu dalam rangka penghambaan pada Allah. Jadi tidak harus gayang, saya tidak akan kawin, saya tidak akan kuliah, itu apa urusan dunia, enggak usah kuliah saya. Tidak begitu rumusnya, katanya Ibnu Arabi. Huriyah itu bagus, tapi di atas huriyah ada ubudiyah, di atas ubudiyah ada ubudah, penghambaan. Jadi ya bebaskan dirimu dari semua makhluk, jadikan Allah satu-satunya sandaranmu, dan jadilah manusia yang menghamba sepenuhnya pada Allah, termasuk dalam urusan dirimu sebagai manusia. Karena kita manusia ada lahutnya, ada nasutnya. Jadi setelah membebaskan diri, terus menghamba pada Allah, mempraktekkan kehambaan itu. Ya seperti Nabi yang keluar rumah terus nyatu bareng-bareng ke rumah sahabatnya. Ya kamu boleh pakai hadis ini kalau ke rumahnya teman, ini ada sunnahnya loh, Nabi datang. Katanya kalau ada hadisnya itu sunnah. Nabi pernah loh ke rumah temannya, terus temannya harus beliin sate kambing loh, gini makan-makan. Nah, ada hadisnya ini. Oke, udah jam 10. Itu ada kalimat bagus dari Futuhat. How can the head travel to God when it's chained by its desire? Gimana hatimu, kalbumu bisa terbang menuju Allah kalau dia dirantai oleh banyak keinginan, banyak hasrat? Ya, gerakmu akan terbatas oleh hasratmu sendiri. Hijabmu dengan Allah itu bukan orang lain, bukan aliran lain, bukan kelompok lain, tapi dirimu sendiri yang menghalangi. Sama seperti al-islamu mahjubun bil muslimin, dirimu itu mahjubun oleh dirimu sendiri, hasrat-hasratmu sendiri. Allah itu di mana-mana, tiap hari sekeliling kita, dia hadir, cuma kamu gak pernah nyapa. Ada puisi bagus yang sering dikutip orang. Jadi ini puisinya Ibnu Arabi. Ini semacam Allah ini semacam nek bangsa Jawane ngersula. Ya meskipun enggak mungkin Allah ngersula. Tapi Allah ngomong ke kita, wahai kekasihku, begitu sering aku memanggilmu namun tidak terdengar olehmu. Begitu sering ku tampakkan diriku di hadapanmu namun tidak terlihat olehmu. Begitu sering ku sebar aromaku namun tidak tercium bauku olehmu. Berlimpah hidangan lezat dan tak kau rasakan hadirku. Mengapa tak mampu engkau sampai padaku bersama segala yang engkau sentuh, atau mencium bauku seiring aroma harum sekelilingmu? Mengapa tak kau lihat diriku? Mengapa? Itu maksudnya, kok bisa sih Allah itu begitu absennya dalam hidupmu, padahal dia selalu siap, ready. Dia pengen banget dipanggil. Saya bilang pengen banget kan, kayak hadis Qudsi tadi loh, wa uridu an u'rafa, aku ingin dikenali. Maka kalian diciptakan. Tapi setelah diciptakan kok yang menciptakan gak mau kenal lagi. Kamu cueki dia. Allah sampai teriak-teriak. Bahkan di masjid itu volume mikrofon sampai berapa manggil kamu. Kadang-kadang ada adzan, kamu malah ngerundel, lagi asik-asiknya adzan. Ya kan, Allah banyak manggil di sekeliling kita. Mungkin sambil ngaji gini sejak tadi, Allah sudahkah hadir sama dirimu? Meskipun ini ngaji yang memerintahkan untuk Allah hadir dalam dirimu, tapi sudahkah kamu menghadirkan Allah sejak tadi dalam ngaji ini? Kan mungkin juga enggak. Oke, itu kelemahan kita. Maka sejak tadi saya bilang mungkin memang belum makomnya, tapi tidak boleh berhenti di makom yang belum itu. Harus gerak terus. Ilaihi roji'un. Kita harus tenggelam dalam cahaya, jangan tenggelam dalam kegelapan. Kayak kata-katanya Ibnu Arabi sendiri, orang yang bodoh itu tidak akan dia paham kebodohannya karena dia sedang tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan orang yang pinter, orang yang ngerti, itu juga tidak akan ngerti kepinterannya karena dia sedang tenggelam dalam cahaya. Maka tidak usah capek-capek kamu membudayakan debat. Debat sama orang yang bodoh tidak akan selesai karena dia tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan sama orang yang pinter juga tidak usah debat. Orang yang pinter itu dia tenggelam dalam cahayanya. Dia asyik dengan ilmunya. Dia pasti, orang yang pinter itu pasti dia tidak akan menyombongkan dirinya karena dia sudah asyik, dia sudah lega dengan cahaya di sekelilingnya. Jadi maka dalam hidup kita usahakan selalu bareng cahaya. Kalau tidak mampu kamu menuju Allah langsung, bantuannya banyak. Ada Rasulullah, ada Al-Quran, ada para ulama. Ikuti mereka menuju cahaya. Tidak usah membanggakan kegelapanmu. Segera keluar kalau merasa itu kegelapan. Dan itu pesan utama dalam Futuhat Makkiyah. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Kita sudah bebas dari tema ngaji malam hari ini, Filsafat Kebebasan Ibnu Arabi. Semoga tidak ada perubahan pikiran saya. Bulan depan kita dengan Filsafat Keadilan. Oke, kenapa harus keadilan? Ya saya tidak tahu. Mungkin gara-gara banyak orang ngomong poligami harus adil itu. Apa sih keadilan itu? Cuma ini nanti levelnya filsafat. Beberapa ngomongnya nanti di level filsafat politik. Karena kebanyakan keadilan itu kan levelnya sosial politik. Oke, itu ngaji malam hari ini. Semoga ada manfaatnya sedikit atau banyak. Sekali lagi kan saya tegaskan, jangan sign for sign. Nambah ilmunya, nambah kualitas kehidupannya jadi lebih baik, perilakunya jadi lebih baik. Kalau perilakunya baik, ketemunya bahagia. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah mengisi malam hari ini. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum bebas untuk mempunyai buku, untuk malam hari ini itu harganya akan berubah besok. Untuk besok itu sudah 40.000. Kalau ingin bebas dari 40.000, malam hari ini masih 30.000. Ya, selain itu mungkin untuk kajian di bulan September yang terdekat, tanggal 5 ada ngaji studi Quran bersama Muhammad Al-Fayyad. Kemudian tanggal ada sekitar 4 atau 5 kajian di bulan September selain rutin dari Pak Faiz. Mungkin teman-teman bisa melihat nanti pengumumannya di Facebook, atau kalau ingin bergabung di grup WA ngaji MJS, teman-teman nanti silahkan kasih tanda di absen. biar nanti kami masukkan, atau kalau punya teman yang sudah masuk di grup minta tolong dimasukkan, itu bisa saja. Oke, kita mari akhiri ngaji kita malam hari ini sama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.